إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات persahabat madrasah mara salihah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita membahas kitabul mar'ah durusun au durusul mar'ah yang mana ini ada majlis yang ke-10 ya atau majlis yang ya kalau enggak salah majlis yang ke-10 membahas tentang yang sebelumnya berkenaan dengan berbagai hukum dan berkenaan dengan haid. Pada kesempatan ini akan bahas hukum-hukum berkenaan dengan nifas, ya. Hukum berkenaan dengan nifas. Baik. Telah kita jelaskan dalam beberapa majlis yang lalu di mana wanita itu memiliki ada hukum-hukum ahkamu dima, memiliki hukum darah yang keluar pada kewanitaannya ada berapa macam. Yang pertama ada darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah, ya. Kemudian hal yang berkenaan dengan haid telah kita sebutkan hukum-hukumnya sebelumnya dan pengertiannya. Pada kesempatan ini kita akan bahas hal yang berkenaan dengan darah nifas, ya, darah nifas. Baik. Tak lupa pula di awal majlis ini kita memperbanyak ungkapan salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikhlas dalam mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta mengajarkannya. Para akhwat madrasah atau sahabat madrasah marsalihah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dulu dari pengertian apa itu nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika saat melahirkan. Darah yang dialami oleh wanita, ya, yang keluar pada bagian kewanitanya pada saat melahirkan. An-nifas al-mu'tabar adalah huwa wiladatun ma tabayyanu fihi khalquhu, ya, li insanin. Baik, yaitu di sini jelaskan yaitu nifas itu yang dianggap nifas, ya. Karena akan ada kondisi-kondisi yang disebut dengan keguguran umpamanya. Nah, apa batasan nanti keguguran jika dianggap sebagai dia terkena hukum nifas atau tidaknya. Yang disebutkan oleh para ulama adalah bila usia kandungannya dalam kalau di sini sampai 81 hari atau 3 bulan lebih, ya, ada sebagian menyebutkan 4 bulan di mana bayi yang telah apabila saat keguguran telah berbentuk ada sebagian dari anggota badannya yang telah terbentuk, ya, atau sudah berbentuk bagian-bagian anggota tubuhnya, maka darah yang keluar saat keguguran tersebut darah nifas. Atau sampai berumur kandungannya 3 bulan dan sebagian menyebutkan 4 bulan sesuai dengan hadis disebutkan dalam Ibnu Mas'ud, ya, yaitu ada hadis yang masyhur, yujamu khalqu ahadikum fi batni ummi 40 yawman nutfatan sumayakun min dzalika mithlu dzalika mudghatan summa yakun min dhalika alaqatan ya summa yarsul ilal malak ya fa yu'mar bi kalimatin fa yu'mar bi katbi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syakirun aw sa'idun. Taib, gimana kata maksud bahwa Rasulullah bersabda dikumpulkan penciptaan kalian dalam rahim itu selama yang pertama 40 hari menjadi segumpal yang apa namanya nutfah, segumpal darah, kemudian alaqah, segumpal daging, kemudian mudghah itu berbentuk ya nutfah adalah darah, mudghah alaqah adalah daging, kemudian alaqah ya berbentuk apa namanya penciptaan manusia. Baik. Jadi ukuran seorang wanita yang keguguran tadi dianggap nifas, darah nifas adalah apabila bayinya telah berbentuk atau berumur 3 bulan ya. Baik. Ma tabayyana fi khalquhu li insan, ya apabila telah terlihat penciptaan manusia saat dia gagal ya, saat dia apa namanya saat dia gugur, dan yang lebih umurnya wa qalluha wahid samanina yawman, yaitu paling kurang berumur kandungannya 81 hari di sini disebutkan, wa ghalabuha salasa asyurin, yang secara umum adalah apabila kandungan berumur 3 bulan. Baik. Fa idza saqata minal mar'ati syai'un qabla 81 yawman, apabila gugur ya dari kandungan wanita, ya apabila wanita mulai keguguran, begitu terjemahan bebasnya, sebelum kandungan berumur 81 hari ya, wa ma'ahu damun, dan saat itu mengeluarkan darah ya dalam keguguran itu, maka fa'inhu damun damu fasadin, maka dianggap darah penyakit itu. Darah penyakit itu berhukum istihadah, berarti dia tidak meninggalkan sholat, juga tidak meninggalkan puasa jika dia dalam bulan Ramadan saat keguguran tersebut. Jadi kalau kurang di 81 hari tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Walaltaftu ilaihi, maka tidak perlu diperdulikan. Maksudnya tidak perlu diperdulikan di sini, tidak boleh dia meninggalkan sholat dan juga tidak boleh meninggalkan puasa jika hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Baik. Wala tada'u sholata wala wasiyama, maka wanita tadi tidak boleh meninggalkan sholat dan tidak pula puasa dan lainnya dari ibadah-ibadah lain. Jadi seperti dia dalam keadaan suci. Apabila dua hal tadi tidak terpenuhi saat dia keguguran ya. Ya, ada orang keguguran cuman masih segumpal darah saja ya, belum segumpal daging ya. Maka belum atau baru berumur 2 bulan ya, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging ya. Maka dalam segumpal daging apabila sudah berbentuk tentunya tadi tidak berumur 3 bulan lebih atau 3 bulan atau di sini sebutkan dua berjumlah 81 hari, maka bila kurang tetapi sudah berbentuk berarti dia akan sudah darah nifas. Tapi bila kurang ya dan tidak berbentuk, maka itu tidak dianggap sebagai darah apa namanya nifas ya, tidak dianggap sebagai darah nifas. Baik, fa'innahu, dan itu dianggap tadi darah penyakit dan tidak diperdulikan, dan juga wanita tadi tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa. Baik, dan ibadah lainnya hukumnya sama seperti darah istihadah. Darah istihadah, dan juga nanti akan dibahas insyaallah dari istihadah ini, walaupun sebelumnya sudah pernah kita bahas dalam pembahasan ahkamun tanbihatun ala ahkamin takhtas bil mu'minat, sebenarnya sudah pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Baik. Baik, itu bila wanita tadi keguguran ya, bila dia mengalami keguguran dengan usia kandungan belum sampai 80 hari atau belum saat keguguran, darah yang keluar tidak memiliki organ tubuh satupun ya, tidak dalam berbentuk, belum ada penciptaan lah istilahnya ya. Hukum darah yang demikian saat keguguran dianggap darah istihadhah. Maka hukum istihadhah ya, dia wajib salat dan juga berpuasa. Cuman ada ketentuan para ulama menjelaskan dia setiap saat mau salat setelah masuk waktu dia berwudu. Dan sebagian ada yang memberikan manifestasi boleh dia menjamak. Baik. Wa idza nazala ba'daha wa tabayyana fihi khilqatu insanin. Apabila gugur kandungan itu terjadi setelah 80 hari dan saat keguguran itu sudah ada berbentuk manusia, ciptaan dan bagian organ tubuhnya, maka itu dianggap nifas, darah nifas. Fa wa illam yatabayyana fi khalqul insanin falaysa nifasun. Maka bila tidak berbentuk, ada ciptaan berbentuk ciptaan manusia, maka itu tidak dianggap nifas ya, dan hukumnya adalah seperti darah istihadhah. Itu tadi yang kita sebutkan penjelasannya tentang darah nifas. Baik. Para ahli medis bicara tentang hikmah dari darah nifas tersebut, dan juga di sini adanya kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah kepada wanita yang saat melahirkan yang masih dalam keadaan lemah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepada mereka untuk tidak salat ya, dan juga tidak berpuasa. Cuma hukumnya seperti darah haid. Maksudnya gimana syaratnya? Orang yang nifas tidak perlu mengqadha salat, tapi dia wajib mengqadha puasanya. Baik. Aituhal mar'ah, wahai para wanita, inna hukma damin nifas, sesungguhnya hukum darah nifas, mitlu hukmi damil haid, persis seperti hukum darah haid, fi ahkamihi, dalam segala hukum-hukumnya. Nah, apa yang dilarang-larang waktu darah haid? Masih ingat enggak? Ya, kemarin kita bahas pada pekan yang lalu, di antaranya tidak boleh apa? Digauli oleh suaminya. Ya, kan suami istirahat dulu. Ya, selama istrinya dalam keadaan nifas. Tidak boleh apa? Menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menetap dalam masjid. Apalagi? Dan samping tadi sudah jelaskan, tidak boleh berpuasa dan sholat. Ya. Nah, namun dia tetap boleh membaca zikir-zikir pagi sore. Ya. Kemudian atau wirid-wiridnya boleh ya, dan boleh membaca Al-Quran, yang penting dia tidak menyentuhnya secara langsung. Baik. Fatamtani'u anis salati wasiyami wajibu ala nufasa qada'u shaumi wal alwajib. Di mana di antara hukumnya di sini disebutkan, maka wanita yang nifas yaitu adalah dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Yang tadi juga hukum-hukum lain yang kita sebutkan, tidak boleh digauli oleh suaminya. Nah, dan dari waktu bicara tentang hukum haid, kita sudah jelaskan, di saat wanita sedang haid, suami boleh beristimta, namanya dalam bahasa Arabnya, melakukan berbagai hal untuk bersenang-senang dengan istrinya, kecuali satu hal, yaitu menggauli pada bagian kewanitaannya. Baik. Kemudian, ya, dan diwajibkan atas orang wanita nifas itu membayar puasa yang ditinggalkan selama nifas. Ya, puasa yang puasa wajib tentunya, ya, puasa Ramadan. Dan dia tidak wajib membayar apa? Salat ya, mengqadha puasa salat. Nah, sering juga pertanyaan kadang-kadang bagaimana apakah seorang wanita yang nifas tadi kan dia tidak salat. Nah, tapi yang banyak pertanyaan itu adalah tidak puasa, bagaimana dia harus mengganti puasanya atau dia bayar fidyah? Dia mengganti, asalnya adalah mengganti. Mengganti puasanya, bukan bayar fidyah. Baik. Cuman yang ada dibedakan oleh para ulama adalah masalah meninggalkan puasa karena menyusui. Ada yang mengatakan wajib mengqadha, ada yang mengatakan boleh bayar fidyah. Taib. Kemudian dijelaskan itu yang terhukum dijelaskan di situ, ya. Idza taharat, tentu tadi sudah kita sebutkan juga hukumnya seperti hukum haid. Walaupun tidak dijelaskan di sini sang suami tidak boleh menggauli istrinya pada bagian kewanitanya, ya. Yang kedua, idza taharat aituhal mar'ah, apa? Idza taharti ya ayyatuhal mar'ah, apabila engkau telah suci dari nifasmu wahai wanita, fi fatri qabla mudhi 40, apabila darahnya telah berhenti sebelum 40 hari, karena memang para fuqaha ya menyebutkan, para ulama menyebutkan masa nifas, masa nifas yang maksimalnya adalah 40 hari. Namun bila darah nifasnya sudah berhenti selama 7 hari, 4 hari, 10 hari, maka dia setelah itu wajib mandi, ya. Mandi besar bahasa kitanya, ya, seperti dia kata waktu mandi haid, dia bersih dari haid. Nah, setelah itu dia wajib jika di bulan Ramadan berpuasa dan melaksanakan sholat. Jadi tidak harus dicukup 40 hari, karena ada sebagian wanita yang kurang paham, malah dia tetap aja tidak sholat atau meninggalkan sholat selama 40 hari. Padahal sebetulnya darah nifasnya sudah berhenti. Nah, ini yang perlu diperhatikan kadang-kadang. Yang kita lihat di kampung-kampung banyak para ibu-ibu yang tidak paham. Sehingga juga dia tidak mau digauli oleh suami selama 40 hari dan juga tidak sholat selama 40 hari. Padahal walaupun darah nifasnya setelah berhenti sebelum 40 hari tersebut. Nah, ini tidak boleh, ya. Jika apabila darah nifas kalian, wahai para wanita, telah berhenti sebelum 40 hari, maka faktasili, mandilah, wasalli wasumi, dan sholat dan puasalah, jika pada bulan Ramadan. Wa yusbihu hukmuki hukmat tahirat. Maka engkau hukumnya seperti wanita-wanita yang bersih dari haid dan nifas. Ya, tahirat, suci. Ya. Yang suci dari haid dan nifas. Sudah berarti selesai masa nifasnya berarti. Ya, jangan minta bonus atau menambah, ya. Dan oleh sebab itu, ya, sebetulnya banyak sekali sebetulnya yang agama ini pada wanita itu amanahnya pada kejujuran wanita itu, ya. Kadang-kadang sebagian wanita, ya, haidnya sudah selesai namun malas-malas tidak mau melaksanakan sholat, dia beralasan kadang-kadang kepada orang tuanya lagi sedang dapat men atau semacam ini, nggak boleh, ya. Kejujuran di sini sangat diuji, dan inilah bagian disebutkan oleh para ulama sebagai amanah, ya, yang dipercayakan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu di antara hukum dijelaskan di sini, apabila telah suci sebelum 40 hari maka dia wajib melaksanakan salat, puasa dan boleh melayani suaminya. Baik, yang ketiga, idza adati ada ilaiki dam fi 40 fa in nifas. Namun kalau di sini penulis ini mengatakan jika dalam masih dalam masa 40 hari itu, umpamanya 7 hari sudah berhenti darah, kemudian 5 hari setelah itu kembali lagi darah keluar, maka kalau dia ini mengatakan darah nifas. Ya. Tetapi kecuali bila bertepatan tentu dengan darah haidnya. Ya, mana tahu itu adalah darah haid, ya, sudah datang haidnya seperti siklus biasanya. Baik, kalau menurut beliau di sini adalah dianggap darah nifas. Namun sebagian para ulama menganggap kalau dia sudah bersih dalam masa waktu yang cukup lama, 5 hari, 10 hari, umpamanya 10 hari nifas, bersih 10 hari, kemudian dia datang darah keluar, ya, itu dilihat nanti perbedaan antara darah nifas dan darah haid. Kalau darah haid kan sudah pernah dijelaskan tentang sifat-sifatnya, agak lebih kental dan agak lebih hangat ketika keluar umpamanya, atau merahnya lebih agak pekat gitu, ya, lebih kehitam-hitaman, ya, kemudian adanya ke bau dan seterusnya. Baik. Nah, kalau berbeda daerah haid, maka sebagian ulama mengatakan kalau masih dalam masa waktu 40 hari dianggap darah nifas. Baik. Maka ketika itu dia harus meninggalkan fardhu shalat wa shiyam. Maka jika berulang lagi datang darah nifasnya setelah berapa hari berhenti, maka dia ketika itu meninggalkan sholat dan puasa. Kecuali tadi apa? haid ya, maka kalau haid juga meninggalkan, tapi dari bukan maka ditunggu sampai selesai haidnya tentunya. Baik, yang keempat ya, tumna'un nifas, otamna'un nifas mimayali. Ya, darah nifas itu melarang perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, sholat, puasa, bertawaf, ini juga pernah dalam hukum haid kita jelaskan, bertawaf, ya, menetap di masjid, menyentuh mushaf, dan juga digauli, atau yahrumu watuha, tidak boleh digauli oleh suaminya. Nah, ini kadang-kadang perlu diperhatikan ya, kadang-kadang sang suami tidak mengerti, atau sang istri tidak mengerti, sehingga melakukan hubungan sama istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Baik. Yang kelima, yubahu istimta'u bin nufasai dunal wat'i. Nah, ini juga pernah telah kita singgung tadi di awal, dibolehkan bersenang-senang dengan wanita yang sedang nifas, ya, lakukan apa saja kecuali hubungan intim ya, kecuali hubungan intim tidak boleh. Ya, itu hubungan yang pada kemaluan, pada bagian kewanitaan tidak boleh. Dan selain dari itu boleh, ya, selain dari itu dibolehkan bagi wanita yang sedang nifas dan juga sebelumnya sudah kita jelaskan bagi wanita yang sedang haid. Yang keenam, idza taharatil mar'atu minan nifas, apabila wanita telah bersih dari nifas, wajib 'alaiha an taghtasila kama yajibu 'alal haid. Ya, wajib mandi. Sebenarnya diwajibkan atas wanita yang haid. Jadi kalau sudah selesai bersih dari nifasnya, dia wajib mandi sebagaimana diwajibkan pada wanita yang haid apabila setelah selesai haidnya. Yang ketujuh adalah aktsaru muddatin nifasa 40 yauman. Ya, masa terpanjang, masa maksimal, masa dari nifas itu adalah wanita melalui nifas itu adalah 40 hari. 40 hari saja. Ya. Tapi tadi sudah jelaskan bisa saja kurang. Ya, bisa saja kurang. Apabila lebih gimana? Kalau lebih gimana Ustaz? Kalau sudah lebih dianggap darah istihadhah atau kecuali pas dia menepati jadwal haidnya. Maka dianggap darah haidnya. Kalau sudah habis setelah itu masa kebiasaan haidnya umpamanya 7 hari, maka setelah itu dianggap darah istihadhah. Ya. Umpamanya dia sampai 40 hari ini, darah masih keluar, kemudian juga kelihatan adalah mirip darah haid, ya, memang juga jadwalnya adalah jadwal haid sebelum dia sebelumnya, maka itu darah haid. Jika haidnya selalu biasanya 7 hari, maka setelah 7 hari dia kalau masih keluar darah itu dianggap darah istihadhah. Baik, begitu penjelasannya para ulama tentang hal ini. Nah, jadi masa terpanjang, masa maksimal wanita mengalami nifas itu 40 hari. Berdasarkan hadis Ummi Salamah, ia berkata, kanatin nufasa'u ala ahli Rasulullah SAW taqudu ba'da nifasiha 40 yawman. Wanita-wanita yang nifas di masa Rasulullah SAW itu meninggal, taqudu itu meninggalkan ya, setelah meninggalkan sholat dan puasa setelah dia nifas itu selama 40 hari atau 40 malam. Oh, abra'ina ya'laylah. Wa kaunna natli ala wujuhina alwarasa ta'ni minal kalam. Ya. Kami meletakkan, yaitu memasang di muka-muka kami, itu alwaras ini suatu pedak tepung atau apa ya. Ya, unta'ni minal kalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Untuk yaitu menunjukkan dari bahwa dia sedang dalam keadaan nifas ya, dari dia memakai sesuatu pada wajahnya. Baik, itu masa lama terlama atau maksimal dari masa nifas. Yang kedelapan, fa in istamar radam, jika darah masih keluar setelah ba'da arba'in, setelah 40 hari itu, wahada mufasadin, maka dianggap darah istihadhah, darah penyakit. Kalau lebih dari 40 hari, illa idza wafaqa haidaha fa huwa haidun. Kecuali memang bertepatan pula selesai nifasnya itu dengan hari kedatangan haidnya yang biasanya, ya, maka itu dianggap darah haid. Nah. Yang kesembilan, makhara min dam Ma'amal til wiladah. Nah, persoalan sekarang juga ada, ibu bertanya, 2 hari, 3 hari sebelum melahirkan itu darah sudah mulai keluar, Ustaz. Pembukaan belum. Itu sudah dianggap darah istihadah. Itu dianggap darah istihadah kalau memang sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Ya, umur kandungannya juga sudah masuk, kemudian juga sudah mulai sakit-sakit, dengan sakit itu adalah sakit tanda melahirkan, atau mulainya lendir keluar, ya, dari sebelum melahirkan, pemanya. Nah, itu kemudian diiringi oleh darah, maka bila ada tanda-tanda melahirkan sebelum melahirkan, maka itu sudah dianggap darah nifas. Sudah dianggap darah nifas. Enggak boleh dia sholat lagi, ya, jika bulan Ramadan dia tidak boleh berpuasa. Ya, 1 hari, 2 hari, ya. Nah, waqayyaduhu ba'duhum bi yawmain aw thalatha qabla bilada. Ada sebagian yang menentukan itu bila 2 hari, 3 hari sebelum melahirkan sudah datang hal itu. Jadi kalau masih seminggu berarti tidak, ya, kecuali 2 hari, 3 hari, seminggu ada bercak keluar umpamanya darah. Apakah dia sudah ada? Belum. Ya, belum dianggap. Kecuali dalam proses memang masa 3 hari sebelumnya atau 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi itu baru dianggap darah istihadhah. Darah nifas, bukan itu. Darah nifas. Jika yang mengiri proses saat kan mau melahirkan. Itu darah nifas. Baik. Ini pembahasan berikutnya. Ya, kita masuk bab berikutnya, yaitu bab al-maratu wa sya'r wa nahwi. Wanahuhu, ya. Perkara masalah rambut pada wanita, ada rambut, ya, pada kepala, ada rambut pada keteknya, ada rambut pada bagian kewanitaan dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang dibahas adalah sunanul fitrah. Ini juga sudah pernah kita bahas, di mana agama kita sangat memperhatikan berbagai perkara, ya, di mana keindahan, kecantikan itu, kebersihan sangat diperhatikan dalam Islam. Ya, sehingga adanya momen-momen, ya, dianjurkan kepada wanita untuk melakukan kebersihan dirinya. Kenapa adanya bulu ketek, Ustaz, terus kita juga capek nyabutnya, itu apa hikmah dari itu, ya? Hikmahnya adalah agar kita selalu memperhatikan kebersihannya. Hikmahnya, ya, sama dengan kenapa ada nyamuk? Kalau nggak ada nyamuk, mungkin banyak orang-orang tidak bersih rumahnya, ya kan? Karena takut, karena ada berdarah, maka mereka membersihkan lingkungannya. Jadi ada hikmah di balik itu semua. Di antaranya adalah tujuannya selalu diperhatikan kebersihan pada apa namanya arena-arena tersebut, ya, pada bagian-bagian tersebut. Baik. Wahai para wanita, i'mali khisal fitrah. Wahai para wanita, perhatikanlah sifat-sifat yang berkenaan dengan fitrah. Kenapa disebut fitrah itu? Ya, al-fitrah khamsun atau khamsun minal fitrah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena itu adalah fitrah itu dasar. Ya, fitrah itu ada bermakna 2 di antara dasar penciptaan seorang manusia, atau dia adalah dasar di mana manusia berada di atas keyakinannya, di atas Islam. Ya. Nah, di antara dalil adalah kebersihan jiwa seorang adalah mengikuti fitrahnya. Ya, fitrahnya bagaimana, artinya dasar yang aslinya bagaimana, itu maksudnya, kan. Nah, yang berkhusus dengan wanita, wantabihi lima yali. Perhatikan hal yang berikut ini, wahai para wanita. Khussi adfaraki, potonglah kuku kamu, potonglah kuku kalian. Potong kuku, ya, ini kadang-kadang, ya. Kadang-kadang wanita merasa lebih cantik, lebih merasa elegan, merasa lebih percaya diri, ya, dengan memanjangkan kuku. Baik. Maka di sini diperintahkan, wahai para wanita, ya, potong kuku wa ta'ahadiha. Hendaklah selalu diperhatikan. Ya, sekali seminggu dilihat, punya udah panjang belum, ya, dipotong. Nah, ini kadang-kadang ini banyak dari wanita-wanita muslimah, ya, yang terpengaruh dengan budaya-budaya akhlak, tingkah laku, ya, imma kaum muslimin yang tidak mengerti ajaran Islam, atau budaya-budaya datang dari luar, gitu, ya. Melihat ya para selebriti umpamanya memiliki gaya-gaya demikian, kita ikut mencontoh, padahal itu sebuah kebaikan dalam agama kita, bukan kebaikan dalam menjaga kebersihan diri kita. Nah, pertama potong kuku ya, bersihkan kukunya. Ya, dipotong bukan untuk dibiarkan panjang sehingga mirip seperti kucing ya, atau beri binatang yang berkuku panjang ya, tidaklah sebuah keindahan terlihat pada wanita hal seperti itu ya. Memang kadang-kadang pengaruh dari apa namanya model tren lagi sedang booming gitu ya, kehidupan kita selalu banyak dipengaruhi oleh media sosial, mereka meniru-niru kebiasaan yang ada dilihat dalam keseharian pada orang-orang yang hidupnya glamor, hidupnya yang kelihatan bahagia di lensa, tetapi sebetulnya tidak bahagia di dalam kenyataannya kan. Baik. Li'anna taqlimal athfar sunnatun, karena memotong kuku itu sunnah ya, bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama dan juga hadis Nabi SAW. Lima fi izalatiha minan nadhafah wa ma fi baqaiha tawilata min at-tashabbuhi bis-siba'i wa tashwih wa tarakumil awsakh tahtaha. Nah, ini disebutkan hikmahnya itu karena dengan memotong kuku itu terjaganya kebersihan, bersih ya, dan membiarkan kuku itu panjang itu menyerupai as-siba'. As-siba' itu adalah binatang, menyerupai ya hewan yang tidak yang tidak berakal, yang tidak mengerti pola hidup bersih ya. Nah, kemudian ya tadi kita sebutkan menyerupai kucing atau binatang-binatang lain suka berkuku panjang gitu kan. Kemudian watashwih, dan juga bentuknya enggak cantik lah gitu ya, enggak ya kukunya bagaimana gitu. Watashwih bentuknya menakutkan, atau watashwih juga bentuk jelek dan menakutkan, atau watarakum bil ausah tahta, dan bisa dibawanya banyak kotoran-kotoran. Banyak kotoran-kotoran ya yang nempel di situ. Baik. Juga disebutkan di antaranya adalah wa man'i usulil ma' ila ma tahta, dan juga tidak menghalangi sampainya air pada bagian yang di bawahnya. Nah. Kemudian setelah itu wabu'u nisa'il muslimin, sebagian wanita-wanita yang ya muslim yaqumna min tawtiya bi tatwil al asfar. Sebagian mereka ada yang memanjangkan kukunya. Imma taklidan, imma kanam, meniru-niru, ya. Lil kafirat, bagi orang-orang kafir, kebiasaan orang kafir. Waba awal fasiqat, wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita yang tidak berakhlak, wanita yang tidak berkepribadian mulia. Wa imma jahlan bisunnah, imma kena kebodohan. Itu disebutkan di sini, ada tiga saja. Imma kena meniru-niru, taklid, ya. Meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir, atau orang-orang wanita-wanita yang fasik, dan atau karena kebodohan dalam agamanya, karena bodoh dengan sunnah. Baik. Kemudian wala tasli athfaraki athfari ukhra. Nah, kemudian juga jangan sampai pula nyampe, apalagi sampai menyambung. Ya, hai para wanita, jangan kalian menyambung kuku dengan kuku yang lain. Sebagaimana dipuar oleh sebagian wanita. Jadi saking bersemangatnya, karena kukunya lambat tumbuh gitu ya mungkin ya, malah dia sambung dengan kuku yang lain. Nah, tidak boleh. Semuanya laku oleh semuanya. Yang ketiga jim nih, disanu laki aituhal mar'ah izalatu sya'ril anah. Dianjurkan bagi kalian, disunnahkan bagi kalian hai para wanita, mencukur bulu kewanitaannya. Ya, bulu kewanitaannya. Atau rambut kewanitaannya. Wal ibtaini maksudnya ada dua bagian keteknya ya. Nah, itu rambut ketek dan rambut pada bagian kewanitaan itu dibersihkan, dicukur ya, bukan dibiarkan ya, dengan lebih menjadi limbun daripada kebun raya Bogor ya, karena di situ tetapnya kebersihan, kenyamanan ya, karena kalau dibiarkan akan menimbulkan kotoran, bau yang tidak sedap dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang tidak mengerti ya. Banyak tidak mengerti tentang perkara-perkara seperti ini sebagai wanita. Baik. Li'annahu min al-fitrah, karena itu bagian dari fitrah, wa lima fihi min at-tajammuli, dan juga adanya keindahan dalam membersihkannya itu. Ya, kelihatan keindahannya. Baik. Jadi hikmahnya tadi setelah dicukur tumbuh lagi ya karena memang selalu dibersihkan. Kalau handai sekali cukur enggak lagi numbuh, mungkin udah enggak diperhatiin bagian-bagian yang sensitif seperti itu ya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ada rambut-rambut yang disuruh kita menghilang dan mencukurkannya, ada rambut enggak boleh dicukur. Seperti rambut apa? Rambut yang ada di alis mata, enggak boleh ya. Dan juga wanita rambutnya enggak boleh dibotak juga, ya. Jadi jangan dibalik. Sebagian wanita malah membalik, ya kan? Yang disuruh dicukur enggak dicukur, yang dilarang dicukur malah dicukur. Taib. Alis matanya dicukur, ya kan? Nah, ini enggak boleh. Taib, li'annahu min al-fitrah, ya, karena itu adalah bagian fitrah dan di dalamnya terdapat keindahan bagi wanita, kebersihan, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah, fitrah itu ada lima atau lima dari sifat-sifat fitrah, al-khitan, berkhitan. Berkaitan bagi laki dan perempuan, ya. Dan ini sudah pernah juga kita bahas dalam hukum-hukum yang berkenaan sama mukmin, khitannya wanita itu hanya dipotong sebagian kecil dari tempat yang dipotong, ya, pada bagian kewanitaannya, ya, di yang sangat dan tidak boleh terlalu banyak dan juga untuk mengendalikan syahwat wanita, hikmahnya antara disebutkan para ulama di bagian itu di khitan. Taib. Kemudian wal istihdad. Istihdad itu adalah maksudnya membersihkan, mencukur bulu pada bagian kewanitaan, ya, atau pada bagi laki-laki, ya. Coba pada laki-laki juga demikian. Pada tempat yang ya, bulu kemaluan atau bahasan begitu. Wal istihdad mengukur bulu kewanitaan, wa natful ibti dan mencabut bulu keteknya. Wa takrimul adfar, mencukur, memotong kuku, ya. Wa qasus syarib, memotong kumis, ya. Jadi jenggot tidak ada disebutkan ini, kumis bagi laki-laki. Karena pelajaran kita berkenaan dengan, karena yang kita bahas bersama majlis wanita, maka para muslimah, maka kita tidak dijelaskan soal hukum jenggot di sini, ya. Jadi, memang ada juga dalam pertanyaan Ustaz, kalau kita wanita kadang-kadang ada tumbuh kumisnya boleh enggak dibersihkan? Para ulama membolehkan hal itu, ya. Mungkin akan ada pembahasannya nanti. Coba dilihat, ya. Wala taturki dzalika aktsar min 40 lailah, paling minimal sekali 40 hari harus diperhatikan bagian-bagian tadi. Kukunya, ya, bulu keteknya, rambut keteknya atau pada rambut pada bagian kewanitaannya. Ya. Dan ya, itu yang dianjurkan minimal sekali 40 hari. Kalau khitan sekali aja ya, bukan sekali 40 hari, khitan sekali aja seumur hidup. Ini maksud di sini adalah istihdad, natful ibid, taklim al-azfar, wa kasus syarib. Itu yang empat itu yang dimaksud, dianjurkan, yaitu sekali 40 hari harus minimal dipotong atau dicukur ya. Baik. Berdasarkan hadis bin Malik, Anas bin Malik, ia berkata Anas, "Wukita lana fi tashi syarib wa taqim al-azbar wa natab al-ibti wa haq al-anati alla natruka aktara min 40 lailah." Rawahu Muslim. Kata Anas menyebutkan ditentukan waktukan bagi kami, tentukan waktu bagi kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketek, dan mencukur bulu, apalah bahasanya ya, karena bahasa-bahasa begini kadang-kadang kurang nyaman disampaikan. Ya, kalau karena bulu kewanitaan atau kelaki-lakian, ya, ya, pada bagian tersebut, ya, pahamlah dengan bahasa isyarat, alla natruka, bahwa kami tidak boleh membiarkan aktsar min arba'in lailah, lebih dari 40 malam, tidak boleh lebih. Ya. Hadisnya bahkan Imam Muslim. Kemudian berikutnya yang keempat adalah yahrumu al-muslimah, yaitu diharamkan atas wanita muslimah halqu sya'ri ra'siha, mencukur rambut kepalanya, enggak boleh. Ya, kadang-kadang ada sebagian wanita dicukur sebagian gininya, bla bla, ada macam-macam lah ya. Enggak boleh. Membotakkan, dicukur terlalu pendek menyerupai laki-laki atau menyerupai potong rambutnya wanita-wanita yang berakhlak, ya, tidak berakhlak, ya, fasiqat wal kafirat, tidak boleh. Tidak boleh wanita itu mencukur rambut kepalanya kecuali darurat, darurat maksud ada penyakit dan seterusnya. Barakah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Nah, Rasulullah SAW antahlikal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita mencukur kepalanya. Mencukur rambut kepalanya, bukan kepala maksudnya. Ya, mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, tapi hadis ini diriwayatkan oleh sebagian ulama. Berkata Imam Tirmizi dan riwayatkan hadis ini dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Aisyah. Bahwa Nabi SAW melarang wanita untuk mencukur rambut kepalanya. Wal amalu, kata Imam Tirmizi, ya, inilah yang diamalkan ala hadza inda ilmi. Inilah yang dijelaskan, yang dipakai, yang diperintahkan atau yang diamalkan oleh para ulama. Ya. La yarawna ala al-mar'ati, di mana para ulama berpendapat tidak boleh wanita itu, ya, mencukur rambut kepalanya. Wa yarawna 'alaiha taqsir. Jadi kalau wanita itu boleh taksir ketika umroh dan haji. Taksir itu adalah mengambil pada bagian ujung rambutnya dipotong begitu. Se ummula atau se uras jari gitu. Nah. Itu hanya dibolehkan, ya. Qadr ummula fil haji umroh. Itu dibolehkan taksir saat haji atau umroh, ya, se uras jari di bagian ujung rambutnya. Taksir dimaksud oleh wanita dalam saat tahallul umroh atau haji. Berikutnya yang kelima, amaka sya'ri ra'sil ma'ah. Nah, sekarang perkara lagi, Ustaz, gimana hukumnya kita mencukur rambut? Juga mencukur, ya, tadi dilarang mencukur rambut, sekarang dilarang, yang dilarang memendekkan. Gimana hukumnya, Ustaz? Nah, jika menyerupai wanita potong rambut itu untuk menyerupai orang-orang kafir, fa innahu yahramu qassuhu dzalik. Haram hukumnya. Jika itu model-model yang dilihat pada wanita atau orang kafir, maka hukumnya haram. Ya. Kadzalika wa in qassathu tashabbuhan birrajul, atau dia potong memirip pendek sekali, kalau di belakang kelihatan dia dikira adalah laki-laki, itu tidak boleh. Ya, potong pendeknya seperti mirip potongan laki-laki. Dan ini juga diharamkan karena sudah jelas hadisnya, ya. Ra'anallahu al-mutarajilat minan nisa wal mukhannisat minar rijal, ya. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita dan juga mutarajilat minan nisa, laki-laki yang ke wanita yang menyerupai laki-laki, ya, dan juga laki-laki yang menyerupai wanita. Yang terakhir hadis menjelaskan demikian. Jadi tidak boleh memendekkan rambutnya mirip dengan potong orang-orang yang non-muslim atau mirip dengan potongan laki-laki. Fa in qasada li zina. Jika tujuannya untuk mempercantik diri yang tadi tidak sampai dengan dua syarat tadi seperti laki-laki, ya, tapi tidak pula mirip dengan potongan rambut orang-orang non-muslim, tapi untuk mempercantiknya dan tidak walam yakun tasyabuhan bil kafirat wala ala tasubir rijal. Tapi kalau dipotong untuk lebih cantik dianya rambutnya, ya, dan tidak, selama tidak menyerupai potong rambutnya orang-orang non-muslim dan potong rambutnya laki-laki, fa'inu la ba'sabi, itu tidak boleh, itu tidak masalah, tidak dilarang, boleh, ya, boleh. Ya, boleh memendekkan rambut, ya, yang penting tidak sampai mirip dengan potong, dipendekkan seperti laki-laki atau mirip dengan potongan rambutnya para wanita-wanita non-muslimah. Baik. Kemudian, wa idza mana'a zawj zawjatahu min qasi sya'ri ra'siha. Tapi kalau suaminya enggak ngelarang, enggak boleh dipotong, maka wajib atas istrinya mentaati suaminya dalam hal itu. Ya, wajib atas istri mentaati suami dalam hal itu bila suaminya tidak suka, ya, istrinya memotong rambutnya. Baik. Berikutnya, keenam. Dibolehkan bagi wanita untuk menghilangkan rambut yang ada di wajahnya atau di badannya dengan dicabut atau dengan bimuzil atau dengan alat-alat yang bisa menghilangkan bulu-bulu, ya. Kadang-kadang terlalu ramai bulunya gitu, ya, rambutnya di tangan atau di mukanya, ya, atau sampai-sampai ada juga mirip-mirip berkumis, ya. Itu boleh, boleh dihilangkan. Ya, boleh. Ya juzul ma antuzila sya'ra wajha. Jadi kalau ada rambut-rambut, ya, boleh dihilangkan, ya. Nah, atau dengan alat yang bisa menghilangkan, dan sekarang sudah banyak krem dan macam-macam, ya. Ma ada syarat soal hajibain, tapi enggak boleh kalau rambut kepala dan alis mata enggak boleh dihilangkan, dicukur enggak boleh. فإنه لا يجوز أخذهما, itu tidak boleh, ya, dihilangkan, dicukur itu tidak boleh, ya. Kadang-kadang ada yang lucunya sudah dicukur terus dikasih ini kan lucu aja gitu kan, setelah dicukur terus mau dicoret lagi setelah itu, nggak boleh ya. Ini hukum ini sudah pernah juga kita bahas dalam kitab yang pertama, kita bahas dalam kajian kita pada Madrasah Marah Solihah ini. Jadi baik, berikutnya ya, itu yang rambut-rambut yang boleh dihilangkan, rambut-rambut yang tidak biasa, yaitu tadi atau yang ada memang disunahkan, tadi bagiannya sudah dijelaskan. Nah, jadi kalau ada rambut tidak pada posisi yang benar ya, atau di wajah, atau di selain daripada rambut kepala dan alis mata, itu enggak boleh dipotong. Baik. Kemudian berikutnya ya, yang ketujuh ya. La yajuzu lil mar'ati an tajma'a sya'raha fi a'la ra'siha li hadits. Nah, ini yang pernah kita bahas juga. Enggak boleh wanita itu punduknya ke atas begini, ya. Enggak boleh sanggulnya di atas begini. Baik. Tidak boleh dikumpulkan rambutnya pada a'la ra'siha, dia bagian atas kepalanya lalu diikat umpamanya, lalu disanggul umpamanya. Ya. Nah, atau dikepang di bagian atasnya begini, nonjol kayak unduk unta, ini enggak boleh. Bersabda Rasulullah SAW, ada dua sifat dari ahli neraka, sinfani, dua golong dari neraka, lam arahuma, yang belum aku lihat. Yang pertama adalah qaumun manahum siyat, ma'hum siyatun, yaitu ada kaum orang yang membawa atau pelcambuk seperti ekor sapi yang mereka memukul dengan yang manusia. Yang kedua adalah nisa'un kasiyat. Jenis ahli neraka yang pertama, ya, adalah orang yang suka membawa cambuk kemudian memukul manusia dengan cambuk tersebut. Itu adalah sifat kezaliman yang ada pada dirinya. Kaumun ma'am siyatu, kaum yang membawa cambuk ya seperti ekor sapi ya, yang dia gunanya untuk memukul orang lain dengan itu. Yang kedua sifat ahli neraka ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiatun ariyat. Nah, ini sudah kita bahas, kasiat ariyat ini ada dua bentuk jenisnya, imma terlalu ketat ya sehingga menonjolkan bagian-bagian ke tubuh kewanitaannya, bagian kewanitaannya, atau tidak ketat tapi transparan. Nah, ini disebut kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya, berpakaian tapi telanjang. Mumillatin ma'ilat, yang berjalan berlenggok-lenggok ya. Mu'amailatul usauna, ya kepalanya berlenggok, mumilat ya, pinggulnya juga demikian. Ka'asnaratil bukhtil ma'ila, seperti unduk ya, unta yang condong. La yadkhuluna al-jannah, wanita tersebut tidak akan masuk surga, wanita melenggok-lenggok yang bersanggul itu seperti unduk unta tadi yang bergoyang-goyang ketika berjalan gitu ya. Nah, ini termasuk dalam disebut wanita demikian tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan harumnya surga. Sesungguhnya harum surga terbau dari jarak sini dan sini, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau dikepang lurus ke bawah boleh, atau disanggul di bawah bagian belakang tidak masalah. Ya, yang penting tidak aneh-aneh lah, yang di atas, yang di sini ya, yang atau apalagi di depan gitu. Tapi yang benar adalah yang belakang tuh atau dilepas dengan dikepang dan terusnya. Baik, yang berikutnya adalah yahrumu al-mar'ati, diharamkan wanita itu menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, ada yang disebut dengan barka itu apa ya? Banyak lupa saya nih kosa kata bahasa Indonesia masalah hal yang berkenaan dengan wanita, sanggul ya, sanggul buatan, tambahan gitu ya, atau witch ya, yang biasa dipakai oleh sebagian orang, tidak boleh. Itu tidak boleh dipakai oleh wanita muslimah, ya, berdasarkan. Jadi maka kalau katanya ada yang coba mengumpulkan ya, itu apa namanya, fikih kecantikan. Pemirsa. Nah, ini hal-hal yang dilarang, ya, mempercantik diri yang seperti ini, menyambung rambut, ya, atau memakai wig dan sebagainya, sanggul buatan lainnya, supaya kelihatan rambutnya banyak semacamnya. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu atau wanita melakukan hal demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasila wal mustausila. Allah melaknat wanita yang ya menyambung rambutnya atau meminta disambungkan rambutnya. Ya, yang melakukan untuk orang lain atau dia yang melakukan untuk dirinya sendiri. Atau dia melakukan untuk dirinya. Atau dia meminta kepada orang lain. Atau yang orang lain yang menyambungkan rambutnya. Jadi kedua-duanya, pamannya pergi ke salon. Nah, orang yang melakukan, si tukang salon juga kena dosa. Ya, al-wasima mustausila. Wal-wasima mustausima, tato atau orang yang minta dibuatkan tato. Ya, orang buat tato sendiri atau minta dibuatkan tato, dia kena. Ya, yang membuat juga kena, yang minta dibuatkan juga kena dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Wa min al-wasla al-barukah. Barukah itu adalah sanggul buatan oleh mak-mak dahulu ya. Zaman dulu banyak sekali makai demi untuk kelihatan besar gede ya. Wa rumus sinaiyah. Rumus ini adalah itu dimaksud dengan witch ya, yang pakai oleh sebagian orang untuk merubah-rubah warna rambutnya atau penampilannya. Baik, berikutnya Allah diharamkan bagi wanita an-namas. Namas itu mencabut bulu alis. Ya, tidak boleh. Itu menghilangkan bulu rambut yang ada di alisnya. Ya, dengan cara apapun saja. Dipotongkah, dicabutkah, ya. Ya, digunting atau bagaimanapun, tidak boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah al-washimat wal mutafallijat wal mutanammisat al-mughayyar khalq Allah. Ya. Rasulullah melaknat al-washimat, wanita tadi yang bertato, mutafallijat, wanita yang giginya supaya kelihatan usianya masih muda, itu istilahnya dikikis ya, jarang-jarangin supaya kelihatan. Wal mutanammisat itu adalah wanita yang mencabut alisnya biar lebih kelihatan halus atau bagaimana-gimana ya, lebih melentik atau bagaimana ya. Orang wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan sahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Nasa'i. Jadi haramkan wa yahrum 'alaiha ta'atuz zawj fi dzalika, dan juga diharamkan mentaati suaminya yang menganjurkan atau menyuruh melakukan hal itu. Ya, kalau ada suami minta istrinya agar lebih cantik, lebih bagaimana untuk mencabut bulu matanya, alis matanya dengan macam-macam, ya, nah, itu tidak boleh ditaati suami seperti itu. Dan diharamkan bagi wanita mencat rambutnya dengan warna hitam. Berdasarkan hadis Jabir, ya, Ji'abi Abi Quhafa yawmal fath, didatangkan Abu Quhafa pada waktu Fathu Makkah pada Nabi SAW, yang dibuka pada ayahnya Abu Qasidah Anhu, kepalanya seperti sagamah. Sagama itu adalah putih semua, burung, sebuah burung, ya, seekor burung yang putih, berbulu putih semua. Faqala Rasulullah SAW, idhabu bihi, bawalah dia ini kepada ila ba'di nisa'i, kepada istrinya, sebagian istrinya. Faltughayyirhu, maka dirubah warna yang putih itu, wajannibu sawat, tapi enggak boleh warna hitam. Jadi boleh mencat rambut, ya, ini juga pernah kita bahas, yaitu kalau rambutnya sudah banyak uban, boleh dia cat, tapi tidak boleh warna hitam. Kalau warna hitam, ya rajih, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, baik, itu kalau masalah uban. Tapi yang aneh lagi, sekarang rambutnya hitam malah dicat putih, nah, dibalik. Ya, ini dunia memang sering terbalik, ya. Dunia memang sering terbalik lah. Ya, padahal di dalam syair-syair, di dalam kebiasaan, yang rambut yang hitam itu adalah suatu pujian, ya, lambang kecantikan biasanya. Ya, rambutnya hitam, nah, itu malah lebih indah biasanya. Tapi sekarang manusia ya membalik-balik fakta dan membalik kebiasaan ya, sehingga kadang-kadang warna sudah hitam dijadikan putih. Baik. Jadi itu beberapa ketentuan ya di dalam perhiasan wanita ya. Hadis wakan Ibnu Majah. Dan dibolehkan wanita itu mencat rambutnya selain warna hitam, dan dianjurkan untuk merubah asyain bagai risawan. Itu dianjurkan untuk mencat uban selain dengan warna hitam, selain dari warna hitam. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Bila selesai dua pembahasan, jadi kita usahakan kalau memang pembahasan terlalu pendek-pendek, kita akan bahas saja secara normal ya, bisa dua bab atau dua topik kita bahas. Insyaallah pada bahasan yang akan datang akan bicara masalah istihadhah ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan admin untuk mengirimkan pertanyaan. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan di sini. Jika dokter memvonis mandul seorang wanita saat umur 18 tahun, karena saya mengalami istihadah 6 bulan dan ada kelainan hormon. Ingin saya tanyakan, berdosakah saya tidak memberitahu suami akan hal ini, namun suami tahu setelah pernikahan dan 7 tahun pernikahan. Alhamdulillah kami dikaruniai seorang putra. Mohon nasihatnya. Ya, tidak masalah. Ya, dokter menemukan yang bila suaminya juga tidak bertanya hal itu, kita tidak berbohong namanya kita. Kita menganggap diri kita ada normal dan raja. Dan oleh sebab itu ya, kadang-kadang apa yang dikatakan dokter juga, kadang-kadang betapa banyak juga mengalami kegagalan informasi mereka. Nah, alhamdulillah ini, dari pertanyaan kelihatan, alhamdulillah sudah mendapatkan seorang putra. InsyaAllah tidak ada hal yang perlu diragukan dalam masalah ini. Baik, berikutnya. Bagaimana cara agar orang tua selaras dan harmonis dalam mendidik anak agar tidak banyak perbedaan antara orang tua? Karena papinya terkadang memanjakan putra tunggalnya, mengingat beliau menimang putra tunggalnya di usia 42 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Tentu hal ini berlebih-lebihan juga enggak boleh. Ya, masa sudah umur 42 tahun masih diperlakukan sebagai anak-anak yang masih usia-usia belum balig. Enggak boleh juga. Ya, tentu kadang-kadang terasa kebahagiaan mungkin ada ya, tetapi tentu saling memahami orang tua, saling memberikan masukan nasihat yang baik saja ya. Saya memiliki jarak usia yang jauh dengan suami kira-kira di atas 10 tahun, namun saya merasa terkadang suami memperlakukan saya seperti anak kecil. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Ya, tentu semuanya dengan hadapi dengan rasa kegembiraan saja, enggak perlu hal itu menjadi sesuatu yang menjadi pikiran lah ya. Kalau memang suami memanjakan itu akan lebih, biasanya wanita sifatnya malah suka dimanja begitu. Tapi ya tentu kita memahami, saling memahami dalam kondisi seperti itu, baik seorang istri memahami sang suami bagaimana dia menyayangi istrinya ya. Tidak perlu saling menyalahkan sikap-sikap yang memang kebiasaan itu akan berbeda-beda ya. Tapi namun perlu aja saling pengertian dalam kondisi seperti ini, tidak perlu menjadi hal yang dipersoalkan. Jika mandi wajib di sore hari dan akan mau melaksanakan sholat asar, apakah harus berwudu lagi Ustaz atau cukup wudu hanya saat mandi wajib tadi? Kalau sudah berwudu sebelum mandi wajib, dia sudah cukup berwudu, dia sudah berwudu dia, apalagi ya. Namun para ulama ada persisian, selama dia tidak menyentuh kemaluannya, karena ada khilaf para ulama menyentuh kemaluan batalkan wudu enggak ya. Allahu a'lam, yang roji adalah menyentuh kemaluan. Ya. Kalau ana lebih pendapat membatalkan wudu. Kalau dia menyentuh kemaluan saat mandi setelah berwudu tadi, dia harus berwudu kembali. Demi untuk lebih kehati-hatian saja. Ya. Apakah setelah mandi wajib kita tidak perlu berwudu lagi jika ingin sholat? Karena pada saat mandi di awal kita telah berwudu. Ini sama pertanyaannya. Semoga ini seputar kemarin. Dulu di pondok ana diajarkan oleh ustaz, setiap kali dirasa haidnya selesai, jadi kita harus menunggu selama 12 jam. Setelah 12 jam jika benar-benar haid sudah selesai, barulah kita mandi wajib. Dan jika pada 12 jam itu ada waktu salat, misalnya saya menunggu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, maka di waktu itu saya mengqadha subuh, zuhur serta kemudian salat asar. Ini enggak benar. Apa yang dijelaskan oleh gurunya ini enggak benar. Menunggu 12 jam enggak ada. Ya, tidak benar demikian. Jika memang haidnya sudah berhenti, mandi ya. Apalagi dia bersama wanita kan tahu sifat-sifat haidnya sudah berhenti itu belum. Kemudian, jika suami lebih suka rambut pendek, apakah ini pertanyaan masuk. Terlari dia. Lebih suka rambut pendek, apakah tidak menjadi masalah Ustaz? Tidak masalah selama tidak diminta seperti laki-laki atau memberi potongan rambut wanita-wanita yang tidak benar ya, wanita-wanita tadi non muslim. Jadi boleh jika suami minta demikian. Batasan seperti apa memendekkan rambut seperti laki-laki? Saya pernah mendengar jika di bawah telinga dan di atas bahu menyerupai laki-laki. Ya pokoknya rambut laki-laki mana potongannya gitu kan. Kalau sampai ya tentu tidak terlalu pendek lah. Biasanya yang normal itu adalah sebahu ya. Kalau sampai seperti mirip laki-laki itu tidak boleh ya. Apakah boleh mencepol rambut digulung di belakang karena gerah gok sumuk? Di belakang boleh tadi kita jelaskan. Yang tidak boleh adalah yang di atas. Kemudian anak biasanya kalau mendekati waktu melahirkan suka dipotong rambutnya juga sangat pendek hingga nggak perlu diikat karena suka rontok, apa boleh? Ya ini hal-hal yang membolehkan selama motongnya tadi tidak sampai sependek seperti laki-laki ya. Baik, atau mirip dengan potongan rambutnya wanita-wanita yang non muslimah. Tak tidak bolehnya rambut wanita membuat sanggul itu apabila pakai kerudung atau di rumah juga tidak boleh. Ya kalau di atas nggak boleh, yang di atas nggak boleh, sanggul di belakang boleh, ya. Jangan tanya Ustaz, kalau ada rambut rontok terus terlihat oleh non mahram, apakah berdosa? Nggak, ya, tidak. Apakah larangan mengumpulkan rambut di bagian atas kepala itu berlaku di semua kondisi, sedang di rumah mandi atau beres? Hanya saat memakai jilbab. Taib, larangan memakai ini secara umum sebenarnya, ya. Itu maka kecuali ada saat mandi saja dalam alasan sementara ya, bukan sebagai, kalau tadi kan tujuannya termasuk adalah hal yang dibiasakan untuk merupakan sebuah model kecantikan ya. Kalau hanya saat mandi digulung di atas biar lebih aman sementara boleh ya, yang bukan untuk tujuannya berhias ya sebagai model. Bagaimana mercy yang kuncirnya masih menonjol saat menggunakan jilbab? Oh itu nggak masalah, nggak masalah, di belakang sih nggak masalah. Yang dimaksud tadi apa? Seperti pondok unta yang di atas yang melenggok-lenggok. Mercy yang kuncirnya masih menonjol saat menggunakan jilbab. Rambutnya sangat panjang dan digulung seperti tidak supaya tidak gerah, sehingga terlihat pondok unta terus. Kalau wanita potong rambut di salon terus rambut kita dijadikan wig, nah itu kita kena dosanya enggak ya? Ya kalau tahu akan dijadikan ya enggak. Tapi kalau kita hanya orang tersebut mengambil rambut kita sendiri, kita tanpa izin dari kita kan tidak masalah. Apakah boleh mewarnai rambut untuk menyenangkan diri sendiri? Bolehkah warna yang dengan pewarna yang tidak ada label halal kemasannya? Ya tentu lebih memakai memastikan yang digunakan itu tidak menghambat air nyampai ke dalam rambut ya. Kalau hal-hal itu dalam hal yang nyampainya air itu tidak boleh. Atau adanya bahan-bahan yang dikhawatirkan bukan dari hal yang halal juga perlu diperhatikan. Ketika nifas anak ke-1 sebelum 40 hari dilanjutkan haid, yang nifas putra kedua melebihi 40 hari karena masih dapat-dapat. Apakah saya harus mengqadha salat yang lebih 40 hari tersebut, Ustaz? Ya kalau tadi lebih 40 hari itu dianggap darah haid kalau memang itu pas waktu jawat haidnya ya. Namun kalau sudah lebih 40 hari itu tadi jumhur ulama mengatakan sudah dianggap darah penyakit, maka dia harus sholat. Nah jika dia sudah bersih lebih 40 hari, tadi yang dianggap oleh para ulama jumhur adalah dianggap dari penyakit, berarti dia harus membayar sholatnya yang ketinggalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian beberapa pertanyaan yang masuk yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas salah Quran dan penyampaian hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.